Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحوذ في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله marilah kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak terhitung, tidak terbilang. Maka semoga kita bisa selalu mensyukuri nikmat yang banyak ini. Sehingga Allah terus menambahkan apa yang diberikan ini sebagaimana dijanjikan la in syakartum lazidannakum. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita membicarakan bagaimana cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan membahas setelahnya tentang bab ma ja'a fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang dari tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pembuka dari bab ini ditambahkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau mengatakan kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi dhahiki wasata kasairi umurihi. Dahulu kala petunjuk Nabi SAW dalam masalah tertawa itu adalah tengah-tengah. Kasairi umurihi sebagaimana apa? Seluruh perkaranya. Artinya tengah-tengah Rasulullah SAW itu selalu bersikap tidak berlebihan, tidak pula kurang. Sehingga beliau tegaskan dengan kata-kata apa? Jullu dhahikihi at-tabassumu. Beliau bukan orang yang kurang dalam tertawa. Bukan orang yang hanya apa? Dingin, rengut. Tapi orang yang selalu tertawa. Tapi kebanyakan tertawanya apa? Hanya senyuman. Wa idza dhahika bi sautin la yakunu qahqahatan. Tapi kemudian kalau tertawa beliau itu dengan suara, maka tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Ho ho ho. Tidak. Apalagi yang kadang kita dengar dari sebagian orang. Sampai tertawanya terdengar dari kejauhan. Maka Rasulullah dalam bersikap, seluruh sikapnya adalah tengah-tengah ini. Bukan orang yang kurang. Bukan orang yang berlebihan, kebablasan. Pun dalam masalah apa? Tertawa. Subhanallah. Maka inilah teladan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sautun yasma'uhu al-qaribu dunal ba'idi. Tertawanya beliau kalau sampai mengeluarkan suara tadi adalah suara yang didengar oleh orang di sekitarnya, yang di dekatnya, tidak sampai didengar oleh orang yang jauh. Nah, mari kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani, qala haddatsana Abbad ibn Al-Awwam, qala akhbarana Hajjaj wa huwa ibn Artah an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala. Sahabat Jabir ibn Samurah, dan kalau kita perhatikan, beliau salah satu yang banyak disebutkan dalam apa riwayat di Syama'il al-Muhammadiyah ini. Selain siapa? Anas bin Malik. Beliau bercerita, kana fi saqai Rasulillah sallam humushatun. Dahulu kala, kedua betis Rasulullah SAW itu apa? Humusyah. Agak kecil. Langsing, gitu ya. Tapi tentunya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, kecilnya ini sesuai dengan apa seluruh anggota yang lainnya. Jadi kecilnya kecil yang proper, syonal. Ini tentunya kembali kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya itu apa? Proporsional, pas. Wa kana la yadhaku illa tabassuma. Nah, ini poinnya di sini. Dan dahulu kala beliau tidaklah tertawa kecuali hanya senyuman. Maka tertawanya beliau, sebagaimana tidak tadi dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, kesimpulan dari banyak hadis menunjukkan apa? Seringnya beliau itu kalau tertawa apa? Senyum saja. Tidak sampai tertawa apa? Terbahak-bahak. Fakuntu idza nazartu ilaihi qultu. Nah, ini kembali juga kepada sifat fisik beliau lagi. Dan aku dulu, jika aku melihat beliau, qultu, aku mengatakan, yaitu batin, gitu ya, mengatakan dalam hati, akhalul ainaini walaysa biakhala. Kedua matanya bercelak. Tapi tidak bercelak. Apa maksudnya? Rasulullah SAW itu kalau dilihat, kedua matanya seakan-akan pakai celak. Karena apa? Karena bulu matanya itu hitam, tebal, gitu ya. Seakan-akan mengenakan celak, padahal beliau tidak pakai celak. Dan kita ingat dalam pembahasan celak, apa beliau mengenakannya hendak tidur istirahat. Karena bagi laki-laki celak ini bukan sebagai apa? Penghias diri. Tapi diambil faedah-faedahnya, menguatkan mata, menghilangkan apa? Penyakit mata. Kemudian hadis yang kedua. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala akhbarana ibn Lahi'ah an Ubaidillah ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in annahu qala ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jaz'in bercerita, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih banyak senyumnya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadikan para sahabat dalam mensifati beliau, wajahnya bagaikan rembulan, giginya ibarat gugusan awan. Karena mereka kalau ketemu Rasulullah SAW itu selalu mendapati dalam wajah yang ceria, senyum. Dan itu di antara makna bersinarnya wajah Rasulullah SAW. Bukan yang kemudian diyakini seperti apa? Sebagian orang bersinar, yaitu mengeluarkan cahaya, kemudian menyinari sekitarnya. Dan sudah kita bahas masalah tersebut. Kemudian hadis berikutnya. Beberapa hadis berikutnya ini yang agak panjang hadisnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Khalid al-Khallal. Qala hadatsana Yahya ibn Ishaq as-Salyahani. As-Sailahani, afan. Qala hadatsana Laits ibn Sa'd an Yazid ibn Abi Habib عن عبد الله بن الحارث قال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه بجريدة ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. Ini menegaskan hadis sebelumnya, hadis yang pendek penegasan. Berapa hadis berikutnya baru kita akan baca hadis yang agak panjang. Tidaklah tertawanya Rasulullah kecuali apa? Senyuman saja. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraits qala hadatsana Waqi qala hadatsana Al-A'mash Al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sabdakan? Inni la'a'lamu awwala rajulin yadhulul jannata. Aku atau sungguh aku mengetahui orang pertama yang akan masuk surga. Wa akhir rajulin yahruju minan nari. Dan orang terakhir yang keluar dari api neraka. Hadis ini selain dikeluarkan oleh penulis, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi insya Allah tidak diragukan apa kesahihan hadis ini. Dan ini bantahan yang jelas bagi mereka yang mengatakan apa, orang kalau sudah masuk neraka ya sudah tidak akan keluar. Mereka beralasan dengan apa? Ayat. Yang sebenarnya ayat itu berlaku bagi orang-orang kafir. Yaitu yang mengatakan apa? Sampai keluarnya, sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Hatta yadhulal jamalu fisamil khiyat. Bahwa orang-orang yang masuk neraka tidak akan keluar dari api neraka sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan onta bisa masuk lubang jarum? Tidak akan pernah bisa. Artinya tidak akan pernah keluar orang-orang yang sudah keluar masuk neraka. Iya. Tapi ayat ini berlaku bagi orang kafir. Sedangkan orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, ini yang berlaku. Nasallahu salamu wal afiyah. Kita selalu mohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang mencicipi panasnya api neraka. Tapi apabila ada orang beriman, harus merasakan api neraka karena apa? Dosa-dosanya. Maka pasti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dan bukan untuk apa kita meremehkan, yang penting akan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Kita perlu mengingat akan beratnya api neraka. Maka jelas di sini dikatakan apa? Orang terakhir yang keluar dari api neraka. Kemudian diceritakan oleh beliau tentang kondisi yang terjadi di akhirat tersebut. Yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayuqalu i'ridu alaihi sigara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha. Didatangkan seseorang kelak di hari kiamat, kemudian dikatakan, tampilkanlah kepadanya apa? Dosa-dosa kecilnya. Sedangkan disembunyikan darinya dosa-dosa besarnya. Tentu, sekian banyak perbuatan yang kita lakukan, tidak kita ingat kalau tidak ditunjukkan. Maka orang yang didatangkan ini ditunjukkan dosa-dosa kecilnya dulu. Sedangkan dosa besarnya, nasallahu salamah wal afiyah, disembunyikan. fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, amilta yauma kadha wa kadha kadha, engkau telah mengamalkan pada hari ini dan itu perbuatan yang demikian. Wa huwa muqirrun la yunkiru, dia pun mengakui perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Dan ini menunjukkan apa? Keimanannya. Dia mengakui dosa-dosanya dan tidak mengingkarinya. Dan dia menyadari apa? Itu baru dosa-dosa kecil. Wa huwa musyfiqun min kibariha, dia pun menjadi gelisah. Ini baru dosa-dosa kecil, ternyata begitu apa? Banyaknya. Bagaimana nanti dengan dosa besarnya? Fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan. Maka dikatakan kepadanya, berikanlah kepadanya setiap tempat keburukan itu, atau setiap keburukan yang dia kerjakan diganti dengan apa? Kebaikan. Ini sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau bertaubat. Jadi hadis itu menceritakan siapa? Menceritakan orang-orang yang mau bertaubat. Dan semoga kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bertaubat. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 70. Dinukilkan di sini oleh Syekh Abdul Razak, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal kebaikan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, maka mereka itu Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Masyaallah. Taubat itu ternyata bukan hanya menghapus dosa. Di antara fungsi taubat adalah apa? Memaksimalkan kembali usia yang berlalu. Kalau kita mengisi, kalau seseorang pernah mengisi waktu hidupnya, umurnya dengan keburukan-keburukan, maka dengan taubat keburukan-keburukan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun dan penyayang. Fayaqulu inna li dhunuban ma'araha hahuna. Maka kemudian ketika dosa-dosanya sudah diganti dengan apa? Kebaikan, orang itu mengatakan, aku punya dosa-dosa yang aku tidak lihat di sini. Qala Abu Dharrin, berkata kemudian Abu Dharr, falaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahika hatta badat nawajidhuh. Maka ketika Rasulullah menceritakan ini sampai tertawa. Dan tertawanya dalam momen ini sampai apa? Terlihat gigi geraham beliau. Tertawa, benar-benar tertawa. Maka dikatakan apa? Kebanyakan tertawanya Rasulullah SAW apa? Itu tersenyum. Tapi tidak selamanya semuanya apa? Senyuman saja. Kadang dalam momen yang apa? Tertentu. Itu beliau tertawa, benar-benar tertawa. Tertawa lepas. Tapi ingat lepasnya tadi tidak sampai apa? Terdengar jauh. Terdengar hanya orang di sekitar beliau. Nah, kenapa Rasulullah SAW tertawa seperti ini? Syekh Abdul Razak menerangkan, dhahikuhu SAW huna istis'arun li fadlillahi azza wa jalla minhu wa rahmatuhu bi ibadihi. Karena gembiranya beliau merasakan kemurahan Allah dan kasih sayangnya kepada hambanya. Kita sebagai manusia, kalau ada orang salah kepada kita, susah untuk melupakan. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dilupakan kesalahan kita. Kalau kita benar-benar bertaubat, maka tempat yang salah diganti dengan apa? Kebaikan. Subhanallah. Kurang baik apa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ini. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada siapa? Anaknya. Jadi kalau ada puja-puji kepada kasih sayang ibu yang dikatakan sepanjang jalan, sepanjang masa, mana puja-puji mereka terhadap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita yang belajar agama sehingga mengerti begitu besar dan begitu luasnya apa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sehingga kita selalu menyandingkan antara al-khauf wal-raja, rasa takut dan harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dikatakan oleh penulis, qala hadathana Ahmad ibn Mani', qala hadathana Muawiyah ibn Amr, qala hadathana Zaidah an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jarir ibn Abdullah bercerita, ma hajabani Rasulullah sallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Tidak pernah Rasulullah sallam itu menghalangiku sejak aku masuk Islam. Artinya setiap ada hajat untuk bertemu Rasulullah SAW itu apa? Beliau tidak pernah menolak, tidak pernah menghalangi. Subhanallah. Itu ya. Padahal beliau kepala negara, beliau ketua MUI, panglima tentara, seluruh jabatan berkumpul pada beliau. Tapi subhanallah, kerendahan hati beliau. Tidak ada namanya kesulitan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sebagian orang. Dengan sedikit apa? Kekayaan yang dimiliki, dengan sedikit jabatan yang dimiliki, mau ketemu saja susah, masya Allah. Maka Rasulullah SAW orang yang sangat rendah hati. Siapapun bisa bertemu dengan beliau. Wala ra'ani illa dhahika. Bahwa di sini. Dan tidaklah beliau melihatku kecuali dalam keadaan apa? Tersenyum. Atau tertawa di sini kalimatnya. Tersenyum akan disebutkan dalam riwayat berikutnya. Disebutkan, qala hadatsana Ahmad ibn Mani', قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسما. Tidak pernah Rasulullah SAW menghalangiku dan tidaklah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali dalam keadaan tersenyum. Maka tertawa tadi ditafsirkan di sini dengan apa? Senyuman. Kemudian hadis berikutnya. Kembali menceritakan apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. قال حدثنا هناد ابن سري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دي صحابات عبد الله بن مسعود beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم Inni la'arifu akhir ahli nari khuruja. Ini bisa dikatakan menyambung cerita tadi. Orang yang terakhir keluar dari api neraka. Beliau mengatakan apa? Sungguh aku mengetahui orang terakhir yang akan keluar dari neraka. Rajulun yahruju minha zahfan. Seseorang yang keluar dari neraka itu dalam keadaan apa? Merangkak. Fayuqalu lahu intalik fadhulil jannah. Maka dikatakan kepadanya, pergi sana, masuklah ke surga. Tentu ada beberapa versi riwayat dari apa orang terakhir ini. Lihat yang lain menerangkan apa, dia dilemparkan dulu ke dalam sungai kehidupan, sebagaimana nanti akan ada dalam hadis berikutnya. Ini ringkasannya. Jadi para ini menunjukkan para sahabat dulu mendengarkan beberapa kali cerita. Dan mereka meriatkan sebagaimana yang mereka ingat. Tanpa merubah apa? Substansi inti dari cerita tersebut. Nah orang ini, karena dikatakan orang terakhir masuk surga. Dia disuruh masuk surga. Qala fayadhhabu liyadhulal jannah. Fayajidun nasa qad ahadul manazila. Maka dia pun pergi masuk ke surga. Ternyata begitu masuk surga dia mendapati manusia telah menempati tempat masing-masing. Dia orang terakhir masuk surga. Orang-orang sudah menempati setiap rumahnya. Fayarji, dia pun balik. Keluar lagi gitu ya. Atau berbalik. Fayaqulu ya Rabbi, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, telat gitu ya mungkin, kalau bahasa kita, qad akhadhan nasul manazila, orang-orang sudah ngambil rumah-rumah semua, semua sudah dikapling, gak kebagian gitu ya. Fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, atadzkuru zaman alladzi kunta fihi, apakah kamu ingat di zaman yang dahulu kala kamu di situ? Maksudnya zaman apa? Zaman ketika di dunia. Zaman ketika di dunia orang mimpi masuk surga. Zaman ketika di dunia dia membayangkan keindahan-keindahan surga atau keinginan-keinginan dunia. Fayaqulu na'am. Dia pun mengatakan apa? Iya. Saya masih ingat dulu di dunia pengen ini, pengen itu. Sampai juga pengen masuk surga tentunya. Kalau orang beriman. Qala fayuqalu lahu tamanna. Kalau kamu masih ingat apa? Keinginan-keinginanmu. Ada yang pengen Alphard. Ada yang pengen apa? Pajero, panas jawaban jeru. Maka orang ini pun disuruh menghayal. Disuruh berhayal, menginginkan apa yang diinginkan. Ayo, silahkan. Berhayal apa yang kamu inginkan. Qala fayatamanna. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan apa? Orang ini pun mengeluarkan segala keinginannya. Fayuqalu lahu inna lakal ladhi tamannaita wa asrata ad'afid dunya. Allahu Akbar. Maka dikatakan kepada orang ini, subhanallah, katanya gudang paling luas itu bukan area pergudangan, gudang paling luas itu apa? Hati kita. Karena seluruh dunia bisa masuk dalam hati kita. Kita menghayalkan punya dunia seluruhnya. Dalam sebagian riwayat yang lain, Allah pun apa? Sampai menambahi, sudah semua yang kamu hayalkan, semua yang kamu inginkan. Kamu tidak pengen ini, kamu tidak pengen itu. Iya, pengen. Kamu enggak pengen ini, iya pengen. Setelah semua disebutkan, dikatakan kepadanya apa? Kamu punya 10 kali lipatnya dari dunia. Allah Akbar. Dan lihat yang lain, 10 kali lipat kerajaan dunia. Padahal ini siapa ini, orang ini? Orang terakhir masuk surga. Ini yang terakhir masuk surga saja punya 10 kali lipat dunia. Bagaimana dengan orang yang apa? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya lagi. Apalagi yang masuk surga di golongan yang pertama. Subhanallah. Ketika diberikan seperti itu, ketika disampaikan seperti itu, apa jawaban orang ini? Fayaqulu tasakharu bi wa antal maliku. Engkau sedang apa? Mencandaiku. Menertawakanku. Karena engkau raja, engkau berkuasa atas segalanya. Orang ini apa? Enggak percaya. Seperti orang kalau tiba-tiba diberikan hadiah yang di luar ekspektasinya gitu ya. Alah ngenyek kan gitu. Orang tiba-tiba nyerahkan apa? Jam tangan yang paling bagus. Ini pakai sudah. Alah ngece we. Kan gitu. Atau ada sepeda motor. Nah, sudah nih ambil sama STNK-nya. BPKB-nya. Alah ngenyek kan gitu. Ini kok orang terakhir dikasih semua yang dimimpikan kali 10. Orang ini saking enggak percayanya merasa apa? Sedang ditertawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Menceritakan tentang orang ini. Subhanallah. Saking apa? Luar biasanya. Maka dikatakan walaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Sungguh aku melihat Rasulullah tertawa sampai terlihat apa? Gerahamnya. Lagi-lagi saya katakan bukan artinya kita enggak apa-apa jadi yang terakhir. Sing terakhir wis itu sakmono. Bukan. Bahkan ini mendorong kita apa? Untuk berbuat lebih. Yang terakhir saja dapat seperti ini. Apa kita tidak ingin mendapat yang lebih dan lebih? Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta firdaus yang paling tinggi. Seorang muslim itu apa? Seorang yang punya himmah aliyah, punya semangat yang tinggi. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Abu al-Ahwas. An Abi Ishaq. An Ali ibn Rabi'ah. Ali ibn Rabi'ah seorang tabi'in rahimahullah bercerita, qala Syahidtu Aliyan utiya bidabatin liyarkabaha. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu didatangkan kepadanya seekor hewan gitu ya, kuda atau unta gitu ya, dabah atau keledai, liar kabah untuk dikendarainya. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah. Ketika beliau meletakkan kakinya di atas tunggangan tadi, qala bismillah. Falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah. Ketika sudah sempurna mengendarai di atas kendaraan tadi, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Thumma qala, kemudian beliau membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Penggalan ayat dari surat Zuhruf ayat 13. Maha suci Allah yang telah menundukkannya untuk kami, dan tidaklah kami sebelumnya mampu untuk apa? Menguasainya. Kendaraan yang kita kendarai itu kalau bukan karena Allah memudahkan kita, kita tidak mampu mengendarainya. Ada di antara kita yang lahir sudah mahir nyetir, sudah mahir naik motor. Tidak, semuanya lewat proses belajar kan begitu. Dan subhanallah, kenyataannya gitu ya. Ada orang yang belajar semakin lama semakin mahir gitu ya. Ada orang yang ya begitu saja. Hah? Model nyetirnya ya begitu saja ya. Itu kemudahan dari Allah semuanya. Maka kita memuji Allah atas kemudahan berkendara. Tsumma qala alhamdulillahi thalathan. Setelah membaca penggalan ayat itu, beliau mengucapkan hamdalah lagi 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Kemudian mengatakan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian mengatakan Maha suci Allah, subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, ini zalamtu nafsi, sungguh aku ini menzalimi diriku. Faghfirli, menzalimi diri maksudnya apa? Berbuat dosa. Maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Summa dhahika. Setelah membaca ini semua apa? Ali tertawa. Tiba-tiba apa? Tertawa. Faqultu lahu. Maka Ali ibn Rabi'ah bertanya, min ayyi syai'in dhahikta ya amiral mu'minin? Dari sesuatu apakah engkau tertawa wahai amiral mu'minin? Wong habis baca doa, baca apa istighfar, tiba-tiba kok tertawa. Kenapa ini? Qala. Kemudian dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sebabnya beliau tertawa. Qala ra'aitu Rasulullah sana'a kama sana'tu. Aku melihat Rasulullah melakukan seperti yang aku lakukan. Artinya suatu ketika Rasulullah dihadirkan sebuah kendaraan, beliau naik, mengucapkan bismillah, kemudian mengatakan alhamdulillah, kemudian membaca doa-doa tersebut, thumma wahika, kemudian juga tiba-tiba tertawa. Fakultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah. Aku pun mengatakan pertanyaan yang sama, dari sesuatu apakah engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, inna rabbaka la ya'jabu min abdihi. Idza qala rabbi ighfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuk. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah itu mengagumi dari hambanya, menyukai dari hambanya. Ketika hamba tadi mengatakan apa? Rabbi ighfir li dhunubi ya Rabbku, wahai Rabbku, ampuni dosaku, ampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidaklah mengampuni dosa-dosa kecuali dirimu. Nah ini lafadznya boleh. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta atau la yaghfiru dhunuba ghairuka. Maknanya sama. Maka subhanallah, sebuah doa pendek. Rabbi ighfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Innahu la yaghfiru dhunuba ghairuka. Yang ini bagian dari apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa yang akan membuat Allah menyukai hamba meskipun hamba tadi apa? Berdosa. Karena inti dari kehidupan kita memang berbuat salah dan mengakui salah itu kepada yang maha kuasa yaitu Rabb semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa hurul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam ini tukang berbuat dosa, banyak dosanya, banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak taubatnya. Maka hadis-hadis ini memotivasi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis terakhir di dalam bab ini. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, qala hadathana Abdullah ibn Aun, an Muhammad ibn Muhammad ibn Aswad, an Amir ibn Sa'ad, qala Sa'ad. Amir ibn Sa'ad meriwayatkan dari bapaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, laqad ra'aytu an-nabiy sallam dhahika yawmal khandaq hatta badat nawajiduhu. Aku pernah melihat Rasulullah tertawa pada perang Khandaq sampai terlihat apa? Gigi-gigi geraham beliau. Qala qultu kaifa kan? Bertanya sang putranya atau putranya dari saat tadi, Amir, bagaimana kejadiannya? Maka Sa'd ibn Abi Waqqas menceritakan, kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'd ramian. Ada seorang laki yang badannya perisai. Dan Sa'ad adalah seorang pemanah. Itu beliau. Wa kana yaqulu kadza wa kadza biturshi yughatti jabhatahu. Dan laki itu pun berkata begini dan begitu. Dengan perisai itu menutup dahinya. Fanaza'alahu Sa'dun bisahmin. Artinya orang ini menantang-nantang tapi dia menutupi dirinya dengan tameng. Maka Sa'ad pun mengambil apa? Anak panah untuk membidiknya. Falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu ya'ni jabhatahu wanqalaba ar-rajulu. Maka ketika orang tadi menampakkan kepalanya, langsung dipanah oleh Sa'ad dan tidak meleset. Tepat mengenai apa? Dahinya orang tadi, sampai orang tadi jatuh. Orang Jawa apa? Bilang kecengkang. Jatuh ke belakang sampai apa? Kakinya terangkat. Fadhahika an-nabiy sallam hatta badat nawajiduhu. Maka Nabi SAW pun tertawa sampai terlihat dari apa, dari gigi gerahamnya. Orang ngece-ngece, orang kaum muslimin gitu ya. Cuman dia apa, menutupi dirinya dengan perisai. Dan Sa'd ibn Abi Waqqas, pemanah yang handal, titis begitu ya. Meskipun orang tadi apa, menyembunyikan kepalanya di belakang perisai, begitu dia nengok sedikit langsung disikat kepalanya. Qala qultu min ayyi shay'in dhahika. Aku pun mengatakan, dari apakah beliau tertawa? Min fi'li birrajuli. Dari perbuatan saat terhadap orang tadi. Maka tidak mengapa menertawakan apa? Celakanya orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi tidak selalu menertawakan musibah itu sesuatu yang jelek. Kalau musibah itu terjadi pada siapa? Orang yang kafir. Terlebih orang kafir tadi apa? Yang memusuhi Islam. Allah Ta'ala alam. Ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.